Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahibi syafa'ah, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'a rushdah. Amma ba'du, habaiban al-fudala, wa bimuqaddimah fadilatil habib Ali Zainal Abidin As-Sukaf, mata'an Allah bituli hayatih, wa nafa'an Allah bi'ulumih, wa adam Allah karamahu fi dini wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan usia beliau, menyehatkan zahir batin beliau, sehingga beliau tetap istiqomah dalam membimbing kita untuk mencintai Rasulullah, membimbing kita untuk meneladani Rasulullah, membimbing kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Para alim, bapak-bapak kiai, ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, keluarga besar Bapak Rohdi Muksan sekalian, Ibu Rusilah, para jamaah, saya bahagia, bangga menyaksikan semangat masyarakat Serut, Sadang, Winong, Pati dalam menghadiri majelis malam hari ini. Sampai tenda yang disediakan oleh tuan rumah dan panitia tidak muat, tidak memadai, padahal lenggahipun sampun sesek-sesekan, ngantin dongsong-dongsong ngisor wit gedang. Padahal nekani acara ngeten iki ra mboten wajib, ning semangate masyarakat Serut Sadang luar biasa. Saya berpikir ndah neo nekani acara sing wajib kaya salat subuh berjamaah. Mesti luwih semangat, nggih napa nggih? Serut Sadang mriki yen subuh masjide mboten muat nggih. Pret. Para jamaah, kalau kita perhatikan kehidupan akhir-akhir ini, baik kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, di era yang disebut era digital, era milenial, kita agak ruwet, agak mumet, agak rentet, prihatin bagi yang mau berpikir. Panjenengan ketingale nyantai soale panjenengan mboten mikir. Mungkin wegah arep mikir, mungkin ora iso mikir. Soale sampean ki ayu ning oon. Coba kita perhatikan sebuah hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bada'al islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada' fatuba lil ghuraba. Agama Islam ini bermula dari sebuah keterasingan, sesuatu yang dianggap aneh di tengah-tengah komunitas masyarakat jahiliyah. Kanjeng Nabi niku mengemban Islam, menjalankan Islam mboten wonten rencange. Tengil-tengil, apa tengil-tengil itu ya? Piyambakan, kijenan, namung dibantu garwa kinasih Sayyidatina Khadijah, lajeng sahabat karib Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lajeng saudara sepupu yang sekaligus menantu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Koncone namung sekedhik hidup di tengah-tengah masyarakat ingkang roto jahiliyah. Kanjeng Nabi dalam memegang amanah perjuangan Islam dianggap aneh, terasing, koyok wong waras manggon ning kalangane wong edan. Misalnya panjenengan niki waras nggih? Nggih. Panjenengan kok moro ten gene rumah sakit jiwa yang di situ ada ratusan orang-orang gila. Panjenengan mesti aneh. Mesti panjenengan terasing. Begitulah kondisi awal mula agama Islam. Kanjeng Nabi bolone ming sithik hidup di tengah-tengah komunitas masyarakat jahiliyah. Mula dianggap aneh, dianggap terasing. Niku maksudnya bada'al islamu ghoriban. Lajeng Kanjeng Nabi memprediksi, meramal, wa sayaudu ghoriban kama bada', pada suatu saat nanti agama Islam akan kembali terasing, kembali dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat. Nah, para rawuh, sakniki perjalanan Islam niku sampun 1453 taun. Kinten-kinten sing diramal Kanjeng Nabi bahwa Islam akan kembali terasing, dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat, sekarang sudah terjadi apa belum? Menurut panjenengan sudah terjadi apa belum? Sampun apa dereng? Menawi ningali ramene pengajian ten pundi-pundi dengan ribuan jamaah termasuk malam hari ini, kadose Islam belum terasing, belum dianggap aneh. Wong kula niki meh bendinten pengajian, sedinten jadwale 3 ngantos sekawan, bahkan jadwal pengajian 3 tahun ke depan niku sampun penuh. Tambah rame kok. Islam nek ningali gebiare, ningali siare, dereng aneh, dereng terasing, malah rame. Nek ningali rame ni solawatan ten pundi-pundi, ngeten iki mboten namung ten gene serut sadang mawon. Ratusan tempat malam ini ada majelis solawat dengan ribuan jamaah, malah rame kok. Ningali niki nggih deleng terasing, dereng aneh Islam. Bangunan masjid nggih saya kathah. Nggih napa nggih? Tiap desa niku bisa 5 sampai 6 masjid tok. Tiap lingkungan wonten musala, wonten TPQ nggon ngajine lare-lare, tambah syiar. Jamaah umroh ten Indonesia niki tiap bulan ratusan ribu. Antrian haji yang reguler niku tiap provinsi di Indonesia rata-rata sudah mencapai tahun 2040 mbuh pira. Lho saking ramene, terlebih lek panjenengan mengikuti perkembangan di media sosial yang ditampilkan selalu konten-konten Islam. Sing digegerke iki mesti soal Islam, sing diributke iki mesti Islam. Malah rame. Wong sakniki takbir niku mboten namung ten masjid kok. Nang dalan-dalan iki lho takbir saiki. Jadi Allahu Akbar mboten namung damel takbire salat. Demo lho nganggo Allahu Akbar. Kula niku sering ngaji ten Polres bareng kalih bapak-bapak polisi niku dicurhati kula. Ya kula niki gregeten kalih tiang-tiang demo. Lah kenging napa? Wis ngerti nek demo niku sing jaga lak polisi, sing mengamankan demo kan kita para polisi. Lah wong demo-demo iku do bengok-bengok Allahu Akbar ngantemi polisi nganggo watu kaya mbalang jumroh. Ya padahal balang jumroh itu simbol balang setan toh. Nah dianggap polisi-polisi ki setan kok piye? Akhirnya ya tak jawab. Nah sampean rumangsa dadi setan apa ora kowe? Ya santai wae wong sampean ya Islam kok. Lah nek sing demo Allahu Akbar ya jawaban sami Allahu liman hamidah. Nek Allahu Akbar terus kapan sami Allahu liman hamidah? Nek ningali gebiare Islam dereng terasing sakniki. dereng dianggap aneh. Tapi nuwun sewu, kalau dilihat dari nilai-nilai keislaman, kadose sampun terasing, kadose sampun aneh. Zaman ngeten iki, ada orang yang memegang Islam dengan kuat, menjalankan Islam dengan baik dan benar, rasanya dia terasing, rasanya sudah dianggap aneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Zaman internet, zaman di mana setiap tangan sudah pegang HP, betul? Ini mbuka semangat kok. Zaman di mana saat ini semua tangan sudah pegang HP, betul? Lho kok ana bocah nom-noman serut sadang, riwa-riwi, tangane nyekeli tasbih ngelewer diputer karo maca wiridan, aneh cah kuwi. Mungkin dianggap wong edan. Mesti aneh. Zaman di mana kitab sekarang yang ada itu namanya Fathul WhatsApp, Raudhatul Instagram, Kifayatul Facebook. Lah kok ana ibu-ibu serut sadang bar maghrib TV dipateni, HP dipateni, buka Quran deres maca Quran ngantos salat Isya, aneh. Mesti ra duwe bolo ibu-ibu model. Ayo saiki aku takon dijawab, sinten jamaah sing rawatan mriki sing gadah anak usia SMP SMA sing enjing wau anake nderek salat subuh berjamaah nang masjid ngacung. Aneh anakmu lek ana sing ngono. Mesti dianggap edan anakmu. Ra duwe bolo. Nilai keislaman nyun pangapunten, kejujuran itu nilai keislaman. Zaman kaya ngeten iki kok ana wong jujur, aneh. Mesake ora duwe bolo. Ana pejabat kok ora korupsi, mesake. Kijenan ora duwe bolo. Saru. Lah wong liyane do korupsi, aku kok ora korupsi dhewe to. Akhirnya ra kuat. Masya Allah. Sholawatan yang nyata-nyata muji Kanjeng Nabi dibid'ah-bid'ahke. Senengane kuwi muji Sahrini. Nek muji Sahrini via Valen, Nela Karisma, Jihan Audi kuwi ora apal piye wong anak buah kabeh kok. Lho, ngono kuwi dianggap sunnah ngono kok. Lah nek sholawatan muji Kanjeng Nabi kok dibid'ah-bid'ahke. Wis kacau-kacau saiki, kacau. Agama Islam yang oleh Rasulullah diproklamirkan sebagai agama yang samhah, agama yang luas, menaungi semuanya, mencakup semuanya, melindungi semuanya, agama yang ramah, agama yang santun, agama yang cinta damai, menekankan persaudaraan, agama yang sejuk, agama yang tidak memberatkan tapi mengentengkan cakarku, mengentengkan umatnya, agama yang menyenangkan, tidak menakutkan, tidak menakut-nakuti. Sekarang dianggap kalah keren sama yang berani pertentangan. Seakan-akan kalau enggak berani pertentangan, enggak islami. Kalah keren dengan yang rainya angker-angker. Wis tau menengo kowe ora usah cerewet. Kalau wajahnya enggak berani angker, kurang afdol. Kalah keren dengan yang berani mencaci maki dan menghujat kelompok lain. Kalau enggak berani mencaci maki, enggak berani menghujat, dianggap enggak bisa masuk surga, enggak ada jatah surga. Nyun ngapunten. Padahal kalau panjenengan mau meneliti Al-Qur'an, alah ra ngira kober potong amuhe kok meneliti Qur'an. Wis tak kei matenge wae. Sapa sing pantes manggon swarga? Siapa yang layak menghuni surga? Sinten sing dicawisi swarga kalih Gusti Allah? Apakah wong NU tok? Apa wong Muhammadiyah tok? Apa wong LDII? Apa wong FPI? Apa wong PKB? Apa wong P3? Apa wong PDI Perjuangan? Apa wong Golkar? Apa wong Hanura? Apa wong Gerindra? Apa wong Demokrat? Apa wong Nasdem? Apa wong Golkar? Apa wong Berkarya? Apa wong ngarep pemilu ya diapalke kok. Iya, Perindo, PKS, Halo. Apa pendukungnya Pak Prabowo? Apa pendukungnya Pak Jokowi? Yo, ukurane sing layak mlebu swarga mboten ngoten niku. Ning menurut Al-Qur'an, siapapun, apapun profesinya, apapun status sosial dan latar belakang kehidupannya, asal bertakwa, dia layak menghuni surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa'iddat lil muttaqin. Swarga kuwi dicaweske kanggo wong sing takwa. Sopo wae sing penting takwa. Para jamaah, lah takwa niku definisi sing paling enteng. Kula nek ngaji niku enteng-entengan mawon. Nyun ngapunten, sampeyan nek ningali ceramah-ceramah kula mesti isine enteng-enteng soalnya saged kula nggih enteng-enteng ngoten niku. Kula kan ceramah sing abot-abot wong kula dhewe ora iso nglakoni kok. Kon ceramah sing jero-jero wong kula dhewe ora iso nglakoni kok. Mulane enteng-enteng mawon. Pun dirungokke. Soalnya ceramah kuwi ora iso dindekno neh. Po ndek wesani. Nek saya ora paham berarti oone pol-polan. Definisi takwa sing paling enteng niku imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Imtithalul makmurat wajtinabul manhiyat. Niki sering disampaikan khotib-khotib nalikane khutbah. Tegese ngelakoni sekabehane perintah, ninggalke sekabehane larangan. Dirungokke to? Ngelakoni sekabehane perintah, ninggalke sekabehane larangan. Nek ngelakoni perintah ngono wae gampang, sing angel kan sekabehane. Nek mau ninggal ke perintah ngono wae enteng, sing abot kan sekabehane. Lah saniki kula takon dijawab, penjenengan-penjenengan sampun saged ngelakoni sekabehane perintah napa dereng? Kudu jujur sing banter, penjenengan-penjenengan sampun saged ngelakoni sekabehane perintah napa dereng? Sampun saged ninggalke sekabehane larangan napa dereng? Berarti sampun termasuk tiyang takwa napa dereng? Berarti penjenengan-penjenengan iki pantes mlebu swarga napa mboten? Baleni, baleni. Dirinci mawon. Saniki perintah, ayo coba digrayangi awake dhewe-dhewe, mboten usah nilai wong liya, saurunge nilai awake dhewe. Wis ayo nilai awake dhewe-dhewe. Halo. Halo. Saniki perintah pun saged ngelampahi sedaya napa dereng kula tangleti tolong dipun jawab. Yen sampun jawab sampun, yen dereng jawab dereng. Perintah sik salat. Sing banter salat. Puasa Ramadan. Zakat fitrah. Ngaji. Wiridan. Rutin salat tahajud. Lha niku yo perintah kok rukun kalih dulur. Hasil gara-gara pembagian warisan kacek sidik terus gegeran kae sapa? Rukun kalih tangga. Ayo sing perkara buwan bali ora imbang rata kok antangane kae sapa? Enten iki wonge teko kok. Wonge nganggo kudung rupane abang. Berarti dereng sedaya. Berarti dereng sekabehane. Ayo saniki larangan, larangan, larangan. Lek nggih ngomong-ngomong nggih, lek mboten ngomong-ngomong mboten. Mateni wong? Mateni wong? Zina? Mendem? Nganake duit? Judi? Ngerasani? Guyu. Berarti dereng sekabehane. Namine dereng takwa. Nek dereng takwa mboten saged mlebet swarga. Apa maneh yang dirinci malah mumet sampean. Larangan yang paling berat itu namanya syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Lah munyaut Allah kaya wong sambat kakean utang ngono model. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik orang-orang yang menyekutukan Allah. dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Ayat ini banyak yang salah memahami. Dikira syirik itu dosa yang sama sekali tidak bisa diampuni. Padahal pengertiannya enggak seperti itu. Sayyidina Umar bin Khattab itu mantan syirik. Saat derengi Islam, leh musuhi Kanjeng Nabi, leh nentang Islam, malah ngancam kepingin mateni Kanjeng Nabi. Syirik. Neng begitu masuk Islam, menjadi pembela Rasulullah, menjadi pejuang Islam yang gagah berani. Berarti syirike di ngapura Gusti Allah, leres? Berarti syirik niku saged di ngapura, leres? Khalid bin Walid niku mantan syirik. Nalika perang Uhud, Khalid bin Walid tasik dados panglima tentara kafir. Sampai Kanjeng Nabi kalih bala tentara Islam kalah perang Uhud. Niku pimpinane panglima tentara kafir Khalid bin Walid tasik syirik. Begitu masuk Islam, menjadi panglima tentara Islam yang gagah berani menaklukkan banyak wilayah. Syirike di sepuro. Abu Sufyan, mantan syirik. Ini musuhi Kanjeng Nabi cara diceritake ngantek subuh ora rampung Abu Sufyan. Ning akhirnya dadi marotuwane Kanjeng Nabi. Ana wong wedok jenenge Hindun. Kuwi sing ngunyah-ngunyah jantung kalih atine Sayyidina Hamzah nalika perang Uhud. Dadane Sayyidina Hamzah dibedel, atine dijukuk, jantunge dijukuk, dikunyah-kunyah, dilepeh. Syirik pol-polan. Ning akhirnya dadi Islam kuat. Di ngapura. Artinya dosa syirik itu tidak bisa diampuni dengan sendirinya kecuali orangnya mohon ampun kepada Allah dan melakukan taubatan nasuha. Asal mau mohon ampun, melakukan taubatan nasuha, bisa diampuni. Nah kalau dosa-dosa selain syirik, bisa jadi walaupun orangnya enggak minta ampun di ngapura dening Gusti Allah. Sakersane Allah, sinten sing dikersake Allah. Ning kula panjenengan gantuk sembrono terus gak gelem istighfar, gak gelem tobat. Wong sing istighfar sing tobat wae urung karuan di ngapura. Paham? Paham? Para rawuh, syirik niku wonten kalih. Wonten syirik kasar, wonten syirik alus. Tunggale mateni niku wonten kalih. Wonten mateni cara kasar, wonten mateni cara alus. Mateni cara kasar niku ya nekek, njotos, nabok, ngampleng, bacok, bedil, ngebom, niku mateni cara kasar. Mateni cara halus, ibu-ibu, bojomu bendino mbok celatu, iki mateni cara halus. Blonco kurang nyelatu, mulih telat nyelatu, iki mateni cara halus. Syirik kasar, nyembah reca, nyembah patung, nyembah watu, nyembah kursi, ini syirik kasar. Ini wayahe wong do nyembah kursi iki. Ana syirik alus, nyembah awake dhewe. Saking banggane nyang awake dhewe, rumangsa paling bener. Pokoke yen pendapate ndeke bener, nek pendapate wong liya ora cocok karo pendapate ndeke, salah kabeh. Dia merasa selalu benar. Dia lupa bahwa kebenaran mutlak hanya milik Allah. Berarti kan memposisikan dirinya seakan-akan dia itu selevel karo Gusti Allah. Hati-hati lho ya, rumangsa paling bener dhewe. Nek wong liya salah kabeh, nek ora padha mbek pendapate. Ini berarti mempersonifikasikan dirinya seolah-olah dirinya adalah pengejawantahan dari Allah. Allah wira mudeng ya wis pokoknya tak sampai ke. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken, wangsul teng gene materi pokok sing layak mlebu swarga wong sing takwa. Lah takwa kuwi ukurane nglakoni sekabehane perintah, ninggalke sekabehane larangan. Yen mboten ngoten, mboten takwa, mboten saged mlebet swarga. Kula wangsuli melih pertanyaan kula dijawab sing banter, sing gelem jawab banter jujur tak dongake rong dinongkas rezekine lancar. Semangat nih urusan rezeki. Ayo wong surut sadang, wong winong, panjenengan pun saged nglakoni sekabehane perintah napa dereng? Panjenengan sampun saged ninggalke sekabehane larangan napa dereng? Berarti panjenengan sampun termasuk tiang takwa napa dereng? Mula aja nesu tak omongi. Wong surut sadang, wong winong, kabeh sing rawuh no kene iki, besok no akhirat urusane ruwet. ruwet arep dileboke swarga nyatane ora takwa, ora memenuhi syarat. Arep dilebone neraka nyatane Islam. Yo maca syahadat, yo nglakoni salat, Ramadan yo poso, ngaji yo teko, selawatan yo melok, yo gobek-gobek ngene. Najan ora ngerti karepe, pokoke anut grubuk melok ngene ngene. Ruwet. Nah, aku ngerti watake wong surut sadang. Aku ngerti kelakuane wong winong. Besok no akhirat nggegeri. Wayah disidang karo malaikat, mesti ngotot. Malaikat, aku mlebu swarga malaikat. Jere malaikat, engko dhisik. Kowe iki ora klebu wong tabu, aku arep mlebu swarga. Iki ana undang-undang, uiddat lil muttaqin. Swarga mung dicawiske kanggo wong takwa. Lha kowe ora klebu wong takwa, ora iso. Kowe mlebu neraka. Moh. Neraka piye wong aku ya syahadat tok. Islam aku ya sholat limang waktu, Ramadan aku ya poso, aku ya maca Quran aja ngarang-arang, aku ya wiridan, aku ana pengajian ya teko, ya ditulis karo malaikat, dicatet karo malaikat, kabeh ya ngerti, ra melek kok piye matamu. Ini malaikat iso dimata-matake karo wong surut sadang. Mau aku nyang neraka, swarga, jare malaikat, kowe iki ora takwa, aja ngotot, aja ngeyel, ruwet. Ayo saya ini jujur, kulo Anwar Zahid, siapa ngomong wis roh? Aku ki arep cerita, kulo Anwar Zahid. Oke, pakai bahasa Indonesia biar agak keren. Saya nih ini Anwar Zahid. Misalnya saya ingin masuk surga dengan mengandalkan amal saya, ibadah saya, pahala saya, itu kemungkinannya kecil. Banget. Ya kalau saya ingin masuk surga mengandalkan amal, ibadah dan pahala, rasanya harapannya tipis. Bahkan Anwar Zahid kalau mengandalkan amal, ibadah, pahala, enggak ada harapan masuk surga. Sopo ngomong amin. Ini pengakuan kok. Kenapa saya merasa enggak ada harapan masuk surga? Karena saya tahu berapa ibadah saya. Saya tahu berapa banyak sholat saya. Saya tahu berapa banyak puasa saya. Saya tahu berapa banyak sedekah saya. Karena yang melakukan saya. Saya tahu berapa bacaan Quran saya, berapa sholawat saya, berapa banyak saya menolong orang, berapa saya nyantuni yatim. Saya tahu. Saya juga tahu berapa banyak dosa saya, berapa maksiat yang saya perbuat, berapa kezoliman yang saya lakukan. Bahkan orang-orang yang pernah saya zolimi sampai sekarang saya masih ingat. Kok ngguyu tak antum di sana kok. Makanya saya jujur, kalau mengandalkan amal, ibadah, pahala, Anwar Zahid gak ada harapan masuk surga. Orang usah ngingetin iki, ngingetin aku. Pun kersane bapak, kersane bapak, sampun kersane. Pun aku iso mbedakke endi sing tak incak, endi sing boten. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki kula nggih sing kula critake Anwar Zahid, Anwar Zahid. Kula mboten bahas wong serut sadang. Soale wis jelas luweh nemen. Ngapunten, ngapunten. Apa yang akan kita andalkan? Coba. Woi. Ngelakoni perintah ora iso kabeh. Ninggalke larangan ora iso kabeh nyatane ngrasani bendino. Malah ana iki ketoke sing duwe utang ora nyaur. Aku ngerti. Wonge nganggo kudung ireng. Jalahmu nggo kudung ireng kok. Poso yang ning Ramadan tok ngene apa nggih? Ngono ae poso Ramadan ini awan wayah kemu yo karo ngombe sithik-sithik. Apa yang mau kita andalkan? Salat. Nek salatku, salatmu 99,99% ngelamun. Nggih mboten? Salat eling Gusti Allah cuma 0,001%. Lha saiki dipikir kok nek salat ae ora eling Gusti Allah apa maneh sanjabane salat. No masjid ae ora eling Gusti Allah apa maneh no sawah no pasar. Kowe no majelis selawatan e ora nyambung Kanjeng Nabi ora eling Gusti Allah. Kowe mung senggat-sengguk perkara lagune apa maneh sing tepat digawe koplo tok-tok-tok-tok-tok ngono kuwi to. Mesine sing penting nyambung atimu ning Kanjeng Nabi, cintamu sambungno ning Kanjeng Nabi, ora mek melok otok-otoke kuwi kuwi. Kuwi nak wong selawatan sing lagi belajaran, sing lagi pemula. Woi. Ayo saiki dipikir diangen-angen, kita salat yo ketok ae. Ush. Kebiru alhamdulillah tandur rupane abang Allahu akbar iki gareme pancen kurang Allah liman hamidah mes yo utangan Allahu akbar wayah ngene yo akeh wong duwe gawe ya Allah liman hamidah iki bojone solikin yo mana yo tulik bayi coba ini kita ngono kuwi terus rumangsa layak pantes mlebu swarga ngono. Makanya Abu Nuwas memberikan pelajaran berharga buat kita. Beliau punya syair yang sangat fenomenal, disebut i'tiraf, artinya pengakuan, mengakui bahwa manusia itu memang lemah. Allahumma shalli ala Muhammad. Menungso iki asline ora duwe apa? Ayo nyaut, menungso iki asline ora duwe apa? Sedaya kagungane Gusti. Menungso iki asline ora iso apa? Sedaya kuasane Gusti. La haula wala quwata illa billah. Ora ana daya sumingkir sangka maksiat, tidak ada kemampuan menghindari kejahatan dan dosa, tidak ada kekuatan untuk menjalankan ibadah, amal soleh dan kebaikan kecuali atas pertolonganipun Gusti. Menungso asline ora duwe kekuatan apa? Ora iso apa? Sing dadi iso iku Gusti. Ngapunten, wong serut sadange asline ya mung kaya kabel nglewer, ora iso apa-apa. Kabel iki ora duwe kekuatan apa-apa. Oh, kabel kok iso ndadekke lampu murup mergo kabele nyambung nang set nyaut, mergo nyambung nang setrum sing banter mergo kabel nyambung nang. Ayo menungsa iki asline kaya salon iki lho, gemblimbung. Ora iso apa-apa, ora ndek kekuatan apa-apa. Lho salon kok metu suarane? Mergo nyambung nang set. Sing banter, ha wong serut cadang wong winongi ya kaya TV, gletak ora iso apa-apa, ora ndek kekuatan apa-apa. TV kok ana suarane, ana gambare mergo nyambung nang. Mula wong sadang, serut sadang winong asli ora iso apa-apa, ora duwe kekuatan apa-apa. Yen pengin iso apa-apa, kudu gelem nyambung nang. Nyambung nang maha setrum siapa? Gusti. Melalui apa? Melalui zikir. Lek nyambung nang Allah melalui zikir, nek nyambung nang Kanjeng Nabi melalui sholawat. Jadi yo zikir yo sholawat. Zikirnya nyambung nang Gusti Allah, sholawatnya nyambung nang Kanjeng. No, pahami. Gue pun nang melo sholawatan nang gerbengi tapi ora sholat. Koplak kuwi jenenge. Yo yo kok perkara ngene iki engko kedalan terus esuk subuhmu ilang. Apane wong kulino ngono kok ora ngaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak kaya bukti nek menungso iki asline ora iso apa-apa. Lek ana sing iso apa-apa, mergo digawe iso dening Gusti. Menungso asline ra iso apa-apa. Umpama menungso kuwi iso, wong sing paling sehat, umure paling dawa, niku dokter. Mergo dokter paling ngerti penyakit, ngerti obate. Mesti dokter-dokter iki suwe sehat, umure dawa-dawa. Tapi kenyataan ada dokter spesialis jantung mati muda karena serangan jantung. Malah ana dokter spesialis kulit iki gudiken ra waras-waras. Panjenengane menungso ra iso. Umpama menungso kuwi iso, uang sing pakaiannya paling apik kuwi penjahit. Penjahit kan pinter gawe pakaian uang, macam-macam model, macam-macam motif. Tapi dulu kan penjahit-penjahit roto-roto pakaiannya elek-elek. Soalnya saya ngapik didol. Pemane wong wedo dadi penjahit, yo nganggo daster karo kalungan meteran. Sepurane sing dadi penjahit aja nesu. Iki apik tempat pengajian, tekan omah ya dicoplok ganti daster neh kok. Eh, umpama menungso kuwi iso, wong sing omahe paling apik niku tukang. Mergo tukang iki zahire lak pinter gaweke omah wong to. Wah, ornamennya macam-macam, tapi delok tonggo sampeyan sing dadi tukang, mesti omahe urung dadi. Ora ana tukang omahe wis dadi apik rapi ora ana. Tukang omahe urung dadi. Oke, bojone tukang eklek. Umpama menungso kuwi iso, anak sing paling pinter kuwi anake guru. Mergo guru ki dhahire iso minterke anake wong. Tapi ana kok guru ya anake sekolah, sekolah anake peringkate sejumlah muridé. Muridé 44 anake guru peringkat 44. Ora iso. Mulane para kiai niku putra-putrine dipondhokke ten gene kiai liya, mergo ora iso mulangi dhewe, termasuk anakku. Anake kiai diulangi dhewe nek sek tingkat dasar, lulus MI, lulus SD, mesti dipondhokke ten gene kiai liya. Anak kula nggih ngoten, lulus SD tak pondhokke. Mergo kula niki bapake ora iso mulangi dhewe, ibuke ya ora iso mulangi dhewe. Ten griya wonten pondok. Lumayan larine pun meh 800-an. Nggih wonten sekolahane. Ning umpama anak kula kok mondok nomae dhewe, sekolah nanggone dhewe, ra dadi wong. Umpama anakku bolos, ndablek, mokong, nakal, ustad-ustade ra ngira wani nuturi. Ustad ndi wani nuturi anake kiyaine pengen kualat. Mulane lek anake kiai kok ora dipondhokke nanggone kiai liya, ra ngira iso ngaji. Kuwi anake kiai apa maneh anakmu? Zaman di mana tiga pilar pendidikan sudah mulai meragukan, banyak dikritisi, maka pondok pesantren adalah solusi. Tiga pilar pendidikan saat ini mulai kathah dikritisi. Sekolahan, lingkungan, keluarga sudah kehilangan fungsi. Ngapunten, andai kan sekolahan-sekolahan itu misinya adalah mencetak kader yang berakhlakul karimah, semua sekolah yang ada sudah dinyatakan gagal. Lek minterno, iya. Tapi lek ndadekno akhlakul karimah, ngapunten. Rasanya enggak. Prihatin, prihatin banget. Beberapa waktu lalu tuh saya baca berita, ada anak masih SMP udah terlibat prostitusi online. Ini yang lagi rame kan Vanessa Angel. Sebelumnya kan viral berita hoax, bohong, ada 7 kontainer surat suara yang sejumlah 70 juta sudah tercoblos untuk pasangan tertentu. 70 juta sudah tercoblos, tapi kalah viral dengan yang sekali coblos 80 juta. Ngono ya tepuk tangan gue itu. Iki bocah si SMP lu wis terlibat ngono kuwi. Wis sing tuwa ya ora ngerti, prostitusi online ni panganan apa. Ini ora ngerti, Mbah. Dadi lonte lho, Mbah, nek ora ngerti. Apa yo yo. Prihatin. Lha iki akhire diurus karo polisi toh, dilacak. Judule sing dadi germo lho kakak kelase. Mucikarine. Masya Allah. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena pergaulan di sekolahannya. Nyapa ngapunten, di sekolah itu akan ada jam yang paling disukai murid, namanya jam kosong. Nggih. Ya ketika itu terjadi interaksi sampai mabuk macam-macam, gue bengi mendem nangdi. Makanya dulu ada wacana mau dibikin full day school, sekolah-sekolah formal itu mulai jam 7 isuk tekan jam 5 sore. Saya pertama menentang kebijakan itu. Andai kan diterapkan, saya mimpin demo untuk menentang. Ya tenan loh, sekali-kali tuh. Kenapa? Ya kasihan nasib generasi kita. Lewong saya ini sekolah mulai jam 7 tekan jam 1 loh, sering kosong jamnya. Pemane kadang-kadang nyuwun ngapunten nggih. Guru negeri sing ngrumoso sing penting oleh bayaran, pokoke mlebu ngisi absen, muridnya dikai tugas, gurune dolanan no kantor. Lho kuwi wae wis sering kosong. Lah nek mulai jam itu sampai jam 5 sore lho terus wah opo nggone sekolahan. Mesthi akeh kosonge. Gak karo-karuan malah blakrak gak karo-karuan. Nyun pangapunten. Kedua pertimbangane, pertimbangane yang kedua, nyun ngapunten. Kemampuan otak anak itu ada batasnya. Lah nek bocah nek uteke digejoh kae pelajaran mulai jam isuk jam 7 sampai jam 5 sore, ora mundak pinter malah koplak. Malah koplak, kemampuan otak anak itu ada batasnya. Digejoh terus pelajaran mulai jam 7 isuk sampai jam 5 sore, bendino kopior uteke. Ketiga pertimbangane, sore iku nek pati bocah iki wayahe ngaji ngene apa nggih? Apa mana pati kota santri yuk lek sore ki waya TPK, TPA, Madrasah Diniyah lek sekolah mulai jam itu tekan jam 5 sore ngaji nih cah pati ya apa bengi rangarah gak betul? Bantah misalnya lo itu kalau jadi jam 7 sampai jam 5 sore nanti jam akhirnya sorenya akan dipakai ngaji. Saya tidak menjamin kalau guru-guru di sekolah formal bisa mengajar ngaji anak-anak seperti guru TPK, guru Madrasah Diniyah. Guru TPK, guru Madrasah Diniyah ini ikhlas-ikhlas ini guru-guru sekolah formal rata bayar rangarah gelem ulang gimana? Saya ngapain bantah munggah tante ini gregetan aku ngene iki makanya solusine paling aman pondok pesantren ini lho bu saya sering sampaikan nakale bocah pondok kuwi apike bocah sing ora mondok tanpa mengurangi rasa hormat saya bocah no pondok nakale bocah pondok iki apike bocah sing ora mondok. Sampeyan duwe anak wedok, alah anakku ora mondok nyatane yo apik. Aku duwe anak wedok yo ora tono ndi-ndi. No omah yo no kamar. Sampeyan aja ayem-ayem duwe anak wedok ono kamar. Iku ora kok apik. Kuwi video callan karo pacare, Bu. Dampak yang ditimbulkan oleh setan gepeng kuwi. Masya Allah, nek ora dikei dasar diawasi sing tenanan. Nek anak-anak yang usia-usia remaja itu bu, belum bisa menggunakan IT, belum bisa menggunakan dan belum bisa memanfaatkan teknologi itu. Nek sing wis gedhe-gedhe kan iso memilih, iso memilah. Nek wis duwe dasar keimanan, dasar akidah, dasar ngaji, dasar agama sing kuat. Saya tidak mengatakan kalau nek sekolah tok elek mboten aku ora tau ngomong ngono kok. Sekolah ndi ae ya karepe ya didik anak-anake ben apik, mulangi anak-anake ben apik. Sama di pondok ya dididik apik bedane. Lek sekolah cuma ditip diulangi teori tok, praktekne enggak ono. Diulangi teorine apik tapi tanpa praktek. Lek ning pondok di samping diulangi teorine apik langsung dipraktekne. Marampung sekolah formal, sholat jamaah ditunggu nih ustate yuk, wiridan tunggu nih ustate, ngaji Madrasah Diniyah klasikal tunggu nih ustate, sorokan tunggu nih ustate, Senin Kemis dilatih poso, dibimbing ustate akhlak diterapno ngomong karo gurune kon boso lewat ngarepe gurune sungkuk-sungkuk moro nek perlu ngesot-ngesot sowan kiai ini ngadep bunyai ini, li anakmu nih ngomah kadang karo ibune wae ora basa kok nggih napa nggih salahmu ora mbok pondhoke kok malah ngentekke duit nek ning omah kuwi jare sapa ning pondok kudu bandane entek duit akeh mboten irit no pondoke jajan ora entuk sembarangan boleh cuma di kantin pondok gak boleh pegang HP gak entek-entek pulsa gak entek-entek paketan irit akhlaknya tertata dengan baik meskipun misalnya orang pati pinter ning akhlake mulya Allahumma sholli ala Muhammad. Aku saiki tekok teori kali praktek niku penting pundi padha pentinge lha nek ora ana teori sing arep dipraktekne yo nek pertanyaane penting di padha pentinge ning mandine mandi praktek iso teori ra iso praktek percuma misale sampean iso teorine nglangi ning ra iso praktekke nglangi ya percuma to apalke teori nglangi satu njegur kali dalam kurung sing ana banyune aja sampe kali garing dua tangan tawe-tawe 3 sikil mantal-mantal. Nah, teori ini ngelangi rak ngono to. Apalke teori ngelangi. 1 jegur kali dalam kurung sing ana banyune. 2 tangan ketawi-ketawi. 3 sikil mantal-mantal. Apalno teori ngelangi. 1 jegur kali dalam kurung sing ana banyune. 2 tangan ketawi-ketawi. 3 sikil mantal-mantal. Nah, terus ana kali banjir milene buanter jegura. Insyaallah al kelelebu wal mega-mega. Kenapa? Ora kulino, ora duwe praktek. Nek no pondok langsung dipraktek nih. Nah terus, wes dia menang, wes ramel ngundang cerewet. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya ada namanya i'tiraf, pengakuan dari Abu Nuwas. Biasa tinggal pujian di masjid-masjid pati. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Sarang-sarang dipun maos sing khusyuk sing ikhlas. Muga-muga berkah niki. Kula panjenengan diakoni dadi kawulane Gusti Allah. Dosa-dosane kula panjenengan diampura dening Gusti Allah. Dibimbing Gusti Allah tumuju dhateng dalane tobat. Nampi rahmate Gusti Allah. Ilahi lastu lil ولا أقوى فهبني توبة واغفر Ilahi duh Gusti Pangeran kula, ya Allah, lastu lil firdausi ahla. Kula niki mboten ahli swarga, mboten pantes manggen swarga, ibadah ora becaci. Mboten pantes nek kula niki manggen swarga, ibadah mboten becaci kek maksiat, gak karo-karuan dosa, gak karo-karuan lambe kene gak ngrasani modele gato. Ono pengajiane sik kok ngrasani kiyaine kok. Aku ngerti iki wonge nganggo kudung rupane kuning. Wala aqwa ala naril jahim. Ning kula nggih mboten kuat lho Gusti, lek disiksa ten kene neraka mboten kuat. Mangkane fahabli taubatan waghfir dzunubi. Panjenengan bimbing kula kersane saged tobat. Waghfir dzunubi, panjenengan ngapura sedaya dosa-dosa kula. Kula sering getak ibu kula, kula entek-enteki donyane wong tuwa kula dereng saged bales, ya Allah. Wis pokoke ngono lah. Nah, wonten mleni niki Imam Busiri sing gadah qasidah burdah. Qasidah burdah niku syair, Bu. Dibaca umat Islam seluruh dunia, diterjemah dalam berbagai bahasa. Sampai ana syair kena nggo suwuk yang cuma burdah. Luar biasa, saking hebatnya sing ngarang. Lho Imam Busiri yang begitu hebat enggak berani ngandalno amali lho ora wani, apa maneh potongane kula sampean. Makanya Imam Busiri niku sering DP-DP ngerpo-ngerpo nangis-nangis ning Kanjeng Nabi, merintih-rintih sambat-sambat ning Kanjeng Nabi. Ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwat. Ya akramal khalqi, mantun di waca kali dulur-dulur yang sholawatan. Wahai semulya-mulyanya makhluk, maksudipun Kanjeng, maksudipun Kanjeng, makhluk yang paling mulia, benjing dinten kiamat, sing banget pekewuh ribet rentet sinten sing saged kula gendoli yen mboten panjenengan pada hari kiamat yang begitu mencekam, hari kiamat yang begitu menakutkan, hari kiamat yang begitu dahsyat. Sinten apa ben meleok sinten Kanjeng Nabi sing saged kula gendoli yen mboten panjenengan api-api yang menungsungi Nabi Rasul semua lepas tangan, gak ada yang punya kekuasaan, gak ada yang mampu. Menungso mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir miliaran jumlahnya, bingung kabeh. Akhirnya gemberutuk morono gone Nabi Adam sebagai Abul Bashar, bapak itu yang menungso dosambat bapak Nabi Adam pripun niki nasibi anak putu penjenengan pripun ngaten niki. Apa jawab Nabi Adam? Mbuh, aku dhewe ya bingung, kowe ora usah moro aku, ora usah sambatan aku. Kono moro nggone Nuh kaelen, Nuh, Nuh kae najiullah sing dislametke Allah. Nuh disebut Adam kedua. Karena zaman Nabi Nuh itu kan dah pernah terjadi banjir besar sak donya kelem, sing elek-elek dipateni kabeh ambek Gusti Allah, sing urip karek sing apik-apik sing numpak praune Nabi Nuh. Dadi mbiyen wis tau ana pemutihan Bapak Ibu. Sampun mbiyen. Sing elek-elek diresi. Umpama saiki ana pemutihan neh, winong resik. Iki sing tekono kene iki mati kabeh. Aku ora, aku Bojonegoro. Kan winong sing resik. Sambat Nabi Nuh, Nabi Nuh yo aku dhewe bingung aja marah aku. Kono nggone Ibrahim kae, Khalilullah kae. Abul Anbiya bapaknya para nabi kae. Gembrutuk marah Nabi Ibrahim, angkat tangan. Aku dhewe ruwet, aku dhewe mumet. Moh aku moh mbok sambati. Kono marah nggone Musa kae, Kalimullah langsung dijak omong-omong Gusti Allah. Gembrutuk marah nggone Nabi Musa, angkat tangan. Aku dhewe ra iso, aku dhewe ra iso. Aja kondo aku ngono, aku dhewe bingung. Kono marah nggone Isa kae, Ruhullah. Nabi Isa angkat tangan, sing mampu namung Kanjeng Allahumma shalli ala Muhammad. وَلَنْ يُضِيقَ رَسُولَ اللَّهِ جَاهُكَ بِي إِذَا الْكَرِيمِ إِذَا الْكَرِيمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُنْتَقِمِ. Gusti Kanjeng Nabi, pangkate penjenengan yang begitu mulia, tinggi, luas dan agung, boten-boten yen ngantos sesek perkara kula dereki. Kula ndusel, kula gendul panjenengan boten nyeseki, kula boten ngrepoti kok Kanjeng Nabi. Wong pangkate njenengan begitu agung, begitu mulia, begitu luas. Kula nderek gandul panjenengan Kanjeng Nabi. Kula mawon kok sing gandul, wong winong ora usah dipikir. Tak karepku to sing ceramah aku kok. Wong serut sadang jiar kemawon, sing penting kula niki lo saged gandul panjenengan. Idzal karimu tajalla bismi muntaqimi. Pada hari di mana Allah tampil dalam asmanya, muntaqim, maha menyiksa, syadidul iqab, maha dahsyat siksaannya. Allah menunjukkan keperkasaannya, kegagahannya, kesombongannya. Semua manusia ditantang sama Allah. Allah menyeru dengan lantang. Ibu bapak, tendunya niki Gusti Allah niku sik tampil dalam asmanya Ar-Rahman, Maha Kasih Sayang. Wis nakal-nakale wong diwelasi karo Gusti Allah, najan ora tau nyebut asmane Allah, najan ora tau salat, wis sik disayangi karo Gusti Allah. Jo kaget sampean, maling kae seger-seger jo kaget. Allah nang donya iki tampil dalam asmanya Ar-Rahman, saelek-eleke wong diwelasi kok. Nah, koruptor-koruptor kayak bergentayangan ojo kaget. Wong nakal, wong gablek nang donya diwelasi karo Allah. Bu. Saman nirengke mboten? Umpama nggih. Umpama ten donya niki Allah tampil dalam asma mboten usah muntakin kabotan. Al-Adlu. Maha Adil ngoten mawon, nyonyor kabeh sampean. Loh, nek Maha Adil kan yen bener dikei hadiah, yen salah dihukum. Wis ta sing tekono kene iki ra ono sing utuh. Sekali salah dihukum, salah dihukum. Ana wong lanang kok nginceng wong wedok adus, matane langsung picek. Ngambung irunge gruwung. Ndudul bokong, tangane ciker, kiting. Wong zina, nah, barange prutul keri nang jero. Umpamane ngerasani lambe ilat sak indil-indile merotoli. Iki sing kudungan iki mesti tengkorak tok. Soalnya ngerasani dadi sarapan bendino. Andekan Allah tampil dalam asmanya Al-Adilu Maha Adil. Nondonyo iki sik tampil dalam Ar-Rahman, Maha Kasih Sayang. Saelek-elek wong dinteni apike ambek Gusti Allah, dinteni tobaté ambek Gusti Allah. Lah benjing lek wis nang akhirat. Allah tampil dalam asmanya Muntakim, Maha Menyiksa. Ngetokno gagahe, perkasane, sombonge kabeh ditantang. Allah menyeru dengan lantang. Aina mulukul ab? Mana penguasa-penguasa bumi? Weh, tunjukkan batang hidungmu. Di sing jarene wong pian punya kekuasaan. Aina Fir'aun? Di Fir'aun sing ngaku dadi pangeran. Jeketet rawane untek. Aina Qarun? Di Qarun sing jarene sugih blegedu. Jeketet rawane untek. Aina Namrud? Di Namrud jeketet rawane untek. Kabeh ditantang Allah. Aina Jusbus? Iya. Aina Donald Trump? Pokoknya penguasa-penguasa. Aina Soeharto? Aina Jokowi? Kok kabeh jeketet? Lah kekuasaan donya iki sak pira to? Coba njenengan tingali pesta alam semesta. Pesta sampean. Peta lho alam semesta. Ojo peta dunia, peta bumi. Peta jagat raya iki mantingali. Bumi sing sampean nggoni sak pira gedene? Sak kacang ijo. Lah nek bumi gedene sak kacang ijo, Indonesia iki sak pira? Sak wijen. Ngerti wijen? Ala sing nemplek nang ndi-ndi. Kuwi mbakno ngono wong Jepang iki gawok kok iso ya wong Indonesia iki telatene. Gawe undene nek nemplek wijen situk-situk kok telaten. Lah nek Indonesia iki sak wijen, pati iki sak pira? Sak lugut. Lah nek pati sak lugut terus winong sak pira? Heh. Serut sadang ini sak piro? Terus jentianmu sak piro? Ya Allah, sing paling kula wedeni Bu, paling kula kuatir isuk pas Allah teriak-teriakan nang akhire tekan Aina Anwar Zahid. Di Anwar Zahid sing tukang bengok-bengok ceramah tapi orang nglakoni isi ceramahe. Kowe guyumu kok kaya setuju nang model. Sing paling tak wedeni niku. Hei, Anwar Zahid, hei. Umpama ngono tenan, aku duwe rencana. Ya arepku to rencana kok. Pokoke nek Gusti Allah teriak-teriak aku diceluki, aku langsung ndusel Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula gandul jenengan. Niku Gusti Allah celuk-celuk terus kula nderek jenengan Kanjeng Nabi, kula jenengan tulungi. Gusti Allah terus, "Woi, Anwar Zaid. Woi, Anwar Zaid." Akhire Kanjeng Nabi matur, "Ya Rob, ya Malikal Mulk, huwa indi." Wahai Tuhan, wahai raja di raja, niki Anwar Zahid sareng kalih kula. Oh, karo kowe to Muhammad. Ya wis nek ngono. Lah mbek kekasih Gusti Allah aman. Ngono lho. Niku rencana. Ya rencana kula. Terus sampean sok rencanane pripun sampean? Hah? Ya ngoten niku. Allah tiru. Mbok duwe rencana dhewe. Lah mulane niki lho pentinge kula jenengan kumpul-kumpul kalih para habaib, kumpul-kumpul kalih para kiai. Kersane saged kumpul-kumpul benjing ten akhirat esuk gandul-gandulan ngono lho. Soale lek jagakno amale dhewe, abot-abot abot nek potonganmu ki jelas. Tapi ngeten niki nggih. Rencana kula ngoten niku Bu. Akhire tak pikir-pikir dhewe nggih. Lah iya aku duwe rencana ngono, ku pas aku gandul Kanjeng Nabi, ndusul Kanjeng Nabi, engko nang Kanjeng Nabi ora kenal aku. Piye nek ngono? Aku tiwas gandul-gandul marah, sapa iki? Nek tur dikipatno ambek Kanjeng Nabi niku piye? Aku duwe trik kok. Mbok kok ngono tenan. Ya aku matur Kanjeng Nabi, kula sing sering nyebut-nyebut panjenengan lho Kanjeng Nabi. Kula nek salat mesti nyebut panjenengan. Kan salat wonten selawate, ndongake panjenengan. kula niki sing nek ape ndonga yo nyebutun jenengan kok. Pura-pura gak kenal le. Kanjeng Nabi terus mesem. Iya, iya. Kowe kok ora percaya ngono modele. Kanjeng Nabi ku sayang banget karo umate. Mula Kanjeng Nabi gak ada cita-cita besar. Sampai Kanjeng Nabi lo nyuwun donga. Sering Kanjeng Nabi ten kene para sahabat, "Eh, awakmu nek donga, aku katutke. Tenan lho ya. Awakmu janji donga, aja lali. Aku katutke." Malah Kanjeng Nabi sering ngoten, "Dongake cita-citaku berhasil ya. Dongake cita-citaku berhasil." Napa Kanjeng Nabi perlu donga? Nggih. Soalnya Kanjeng Nabi gak ada cita-cita besar dan itu bukan tugas yang ringan. Apa cita-cita besar Rasulullah? Ingin agar seluruh umatnya masuk surga. Ojo sampai ono siji-siji yo sing kari nang neraka. Mulane kula jenengan maca selawat ngeten iki nggih, memuji Kanjeng Nabi, menghormat Kanjeng Nabi, menyanjung Kanjeng Nabi, memuliakan Kanjeng Nabi. Nggih ndongake Kanjeng. Selawat iki maknane donga. Ning ndongake Kanjeng Nabi hakikate bali nang panjenengan dhewe. Kanjeng Nabi ki ibarat wadah isine wis penuh. Lha sampean ndongake Kanjeng Nabi melalui selawat, kuwi padha karo ngiseni wadah sing wis penuh. Mangke amber, meloper. Lah amberane, loberane bali nang panjenengan piyambak. Dadi selawat ndongake Kanjeng Nabi hakikate ngenakke awake, nyenengke awake. Dongake awake. Lha lapo kok lewat Kanjeng Nabi? Lho Kanjeng Nabi ki bersih, Kanjeng Nabi ki suci. Loberan teko sing bersih, teko sing suci. Dadine kula sampean entuk loberan suci. Lha nek teko awake dhewe wong regete ra karuan. Ora dirungokke kok. Paham mboten? Nah, Kanjeng Nabi niku ya Allah saking sayange kalih umate. Sing dipikirke mung umate, sing diperjuangke mung umate. Menjing ten akhirat, Kanjeng Nabi niku mlebet swarga pertama. Enggak ada yang masuk surga dulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah masuk Rasulullah ngecek keadaan swarga, terus keluar lagi medal meleh. Nyapa medal meleh? Keliling mados-madosi umate Kanjeng Nabi niku muter keliling goleki umate perlu dibelani, disyafaati, arep ditulungi dijak mlebu swarga. Keliling Kanjeng Nabi, kinti yo wong serut sadang kok ora ana sing ketok. Ndiki wong winong kok ora ana sing mlebu swarga, padahal wong bojo negara wis mlebu kabeh iki. Bojo negara iki wis dipimpin Anwar Zahid to. Serut sadang kok romono ketok. Siapa yang paling cepat dijumpai Rasulullah untuk disyafaati, untuk ditolong, dijak nang swarga? Orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah dengan penuh hormat, dengan penuh takzim. Awas ya, hati-hati. Dengan penuh hormat, dengan penuh takzim. Dan orang yang bukan cuma mencintai Rasulullah tapi menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya niki pentinge donga. Selawat niku maknane do. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Wong kiai niku nggih butuh didongake. Nggih. Kula nate kepireng ana wong ngomong nang cuwetho nek ngomong. Penak ya dadi kiai. Duwe pondok, santrine akeh, kuwi berjuang nang pondok ngulang santri ganjarane sak pirang-pirang. Ngono sik diundang ceramah ngaji tekan dindi ngono ku ya oleh. Pikiranmu mesti ngono kok. Kowe nek ora ngerti karepku mbok aja ndisiki. Ya oleh ganjaran. Yo. Embo. Ya oleh sedulur. Lho, ngono nek mati lho sik dikholi. Didongakno jamaah ribuan. Kenaan dadi kiai. Panjane umumnya sing dikhauli kan kiai habaib. Meskipun khol itu enggak harus kiai. Sinten mawon sae dikhauli niku. Tapi umumnya sing dikhauli niku lah kiai, nggih. Kula ceramah ya ono ya ini dereng nate kok nampi undangan ceramah agama dalam rangka peringatan haul germo nurung tahu. Loh, ana buwong sing ngomong ngoten niku, penake dadi kiai. Duwe pondok, santrine akeh, kuwi berjuang no pondok ngulang santri wis ganjarane ra karuan. Santrine sok dadi kiai duwe santri. Terus duwe santrine. Hah, ganjarane rantek entek terus mengalir sak pira akeh. Ngono kuwi iso nyebarno agama ceramah tekan daerah ndi-ndi. Ngono kuwi ya oleh. Kuwi kok kuwi ae. Oleh ganjaran ya oleh sedulur. No, mati sik dikholi didongake wong sak pirang-pirang. Kenaken kiai kuwi. Nih, Bu, Bapak, mboten kenaken kiai niku perlu donga. Soale kiai niku benceng ten akhirat punya tugas berat. Abot resikone dadi kiai. Kiai niku mboten angsal mlebu swarga sik. Nek santri-santrine urung do mlebu swarga kabeh. Masyarakat sekitare umat sing dadi tanggungane yen urung mlebu swarga. Kiai ra entuk mlebu swarga sik. Ana tanggane kiai bodoh ra iso ngaji, akhire nglakoni dosa sampe mlebu neraka, benjingno akhirat sing didukani Gusti Allah nggih kiyaine. Kowe iki piye dadi kiai? Duwe tanggo nganti ra iso ngaji, ora ibadah nglakoni dosa mlebu neraka ngene. Piye tanggung jawabmu? Apa resikone? Mulane larang ya pantes. Yo. Kiai niku wis kadung diplot dadi ketua rombongan. Ketua rombongan ini paling bertanggung jawab terhadap seluruh anggota rombongannya. Coba jenengan misalnya nderek rombongan ziarah Wali Songo. Wilayahnya ngopo-opo sing tanggung jawab ketua rombongan, gino kongge. Tekan lokasi sing urusan karo panitia yang ketua rombongan. Ono anggota hilang sing tanggung jawab ketua rombongan. Lah ketua rombongan ini ora oleh munggah bis dhisik nek anggotane urung munggah kabeh. Wong ketua rombongan anggota urung munggah kok dhisik munggah bis lungguh ora turu ngorok. Kuwi ketua rombongan sampel jeneng. Mula kiai sebagai ketua rombongan ora oleh munggah swarga sik nek anggotane urung munggah swarga kabeh. Berat mulane perlu didongakno para kiai muga-muga diparingi ikhlas. Diparingi kuat lan bimbing umat nggih. Indonesia niki ben mboten gampang dipecah belah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dijaga keutuhannya. Amin Allahumma. Wis to paling bejo sampean dadi wong Islam urip nang nggone Indonesia iki paling bejo. Bebas nglakoni ibadah. Nang negara-negara Islame ora ana nggih pengajian nggih jamaah selawatan sebebas kaya ngene iki. Mboten enten jane sampean ra tau ngerti luar negeri kok. Nah Indonesia paling bebas lho mbok selawatan nganti jam 1 bengi jam 2 bengi lho bebas ngaji umum ribuan jamaah bebas. Eh nek nggone luar negeri walaupun negara Islam ora iso ngene iki. Dan ahlu sunnah wal jamaah terbesar itu ada di Indonesia, maka kita harus bangga menjadi umat Islam Indonesia. Masyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa nanti Bu? Oh pipis. Kaya penak lek nyori pipis. Selamat ora penguyah. Nggih, monggo. Lek jam 12 lebih kok wisan. Iya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah terus saat ini kalau takon malah dijawab cara ten gini serut sadang ten winong lek ono bocah mati cili utawa mati sek bayi mboten niku ngangge ditahlili napa mboten nggih ngangge enten telung dinane pitung dinane 40 dinane ngoten niku napa mboten bener bener pol wis zaman ora usah ngateke sing syirik syirik syirik saiki lak oke sing model ngono kuwi to ziarah kubur syirik kuwi nyembah patok kuwi sing nyembah patok ki ya sapa po. Mulane to sing ngelokno iki pancene ora tau ngerti, jajal to melok, lek ana ziarah kale melok, kae nyembah patok apa ora? Sing nyembah patok ki ya sapa? Ya nyembah Gusti Allah, ndongane ya nyang Gusti Allah. Wis. Bu, lek eneng bocah mati cilik urung balek, utawa bocah mati sik bayi, cara mriki lak ya disolati, ditahlili, slameti pitung telung dinane, 40 dinane, satu se pendhae ngoten nggih? Bener nih. Soalnya ono sing ngomong ini loh. Allah ge opo? Wong cah cilik wis karuan ranti dosa kok. Wis karuan mlebu swarga. Cah cilik kan ranti dosa. Ge opo ditahlili, dislameti entek-entek bondo. Entek-entek tenaga. Ora perlu. Le wis salah omongan kuwi. Bocah cilik. Bocah sing mati cilik niku loh. Termasuk mati bayi ngoten niku. Niku benjing ten akhirat gak ada tugas berat. Napa? Golei wong tuane. Dene gak ayem-ayem nek urung petuk wong tuane. Bocah mati sek cilik. Ngoten niku pancen yo manggone swarga, soalnya dene urung duwe dosa. Manggon swarga ora nduwe dosa. Tapi nang swarga ora oleh apa-apa, ora entuk jatah apa-apa, dhek ora duwe jatah, soalnya ora duwe amal. Paham? Jadi nang swarga ya pancet cilik ae. Namine wildan nggo hiburan wong tuane. Tak baleni, tak baleni. Bocah sing mati cilik niku manggone swarga, soalnya dhekne ora duwe dosa. Tapi nang swarga ora oleh jatah, soalnya dhekne ora duwe amal. Lecoro jatah melu wong tuane mulane sukno akhirat bocah sing mati cilik-cilik kuwi ora iso ayem nek urung ketemu wong tuane. Lah nek ditahlili, didongakno, dislameti, ngoten niku bocahe dadi lincah, cerdas. Dadi sok goleki wong tuane cepet ketemu. Miliaran manusia nglumpuk nggoleki wong tuane gak yo kangelan. Nek ditahlili, didongakno, dislameti, kuwi bocah dadi cerdas, lincah. Goleki cepet pedok. Bapak. Alah anake wong serut sadeng mosok papa. Enggak usah nangis, papamu masih Daud. Lah ibu kata mama katanya mau berangkat ngasak. Enggak usah endel. Bapak ketok cet bocah lincah cerdas. Bapak iki antrine sik tawa mestine ratusan ribu tahun lagi baru ketemu antriannya. Tapi iki baru kae duwe anak mati cilik sing cerdas lincah cepet ketemu cet bapak. Lah bapak ayo nang swarga bapak. Ijin malaikat bapakku takjak nanggone swarga. Yo sret. Anak kecil kan dapat prioritas. Podho numpak pesawat iki lho. Anak-anak dibisikno munggah pesawat walaupun tiket ekonomi. Sampeyan ratu numpak pesawat ora dunung ngono. Akhire bapake sing mestine antriane sik dawa mlebu swarga dhisik. Iki jenenge bocah nek duwe anak mati cilik iku sok ngenteni wong tuane, nulungi wong tuane. Ibuke ya ngono digoki cet. Mae. Alah serut cadange kok. Ma. Ketok langsung dirangkul nang swarga, Mak. Padahal mae antrine sik ratusan ribu tahun. Langsung dijono swarga sik iki baru kan yo anak mati cilik. Tapi aja salah paham, gua nang anakmu sing sak cilik-cilik tekan omah mbok tekeki kabeh. Engko aku sing dituntut, engko iki gara-gara ceramahe wong ge bengi kae. Akhire wong kene akeh sing anake ditekeki sik cilik-cilik ben ngenteni nang swarga. Eh Bu, Bapak, nek bocah kuwi ora didongake, ora ditahlili, ora dislameti ngono kuwi, bocah iki dadi lolak-lolok dedel lemot kelemar golek wong tuane ra temo kesasar bulet. Nang donya iki anak iki ana sing lincah cerdas, ana sing lemot kelemar dedel. Nek lincah cerdas diceluk ibune, "Nak, dalem Bu, buke tumbasno gula ke nggih Bu, iki duwite nggih Bu." Jerantal tilu teko oleh gula lincah cerdas ana sing kelemar dedel. Nak ha nak ha nak ha foto Bu celak celuk derene to diceluk wong tuwek kok apa ibe sampe ngalahi sing marah kutuk heh iki lek duwe ndek no toko kono duwe tukono gula sedelok. Ya budal kelemer rambalik mulai isuk sampai sore lo rambalik. Ibuhe bingung to nanti cah iki budal golek gula ketisuk kok sampai sore ra mulih. Akhirnya Mbak Yune dikandani, "Nek adhimu goleki kono katuku gula kege esuk kaya ini rong mulih sampai sore." Mbak Yune mumet goleki, "Lah kok bocahe nanti layangan dibengok karo Mbak Yune. Dek, kok sampean dikongkon nubas kula karo ibu ono ndi gulane? Lali. Mergo ketul dedel klemar-klemer ra tau didongakno ra ditahlili mulane ibu bapak. Anak ku ya kudu didongakno karo wong tuane. Kula mun bolak-balik matur ora ana donga manti bandingi dongane wong tuwa nyang anak, terutama ibu. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu. Bu. Anak nakal dadi apik niku sing nyetel Gusti. Banteri, anak nakal dadi apik sing nyetel Gusti. Wong tuwa gak iso. Guru ya ora iso. Kiai lho ora iso. Kiai ora iso dadekno anak nakal apik ora iso. Mulane aja kaget ana anak nom wakal dipondhono pirang-pirang tahun nggone kiai. Mulih tetep nakal. Yo cuma tulisane mundhak apik ngono tok. Pancen kiai ora iso. Nabi lho nate, Kanjeng Nabi nate nasihati keluargane dhewe mboten hasil. Kanjeng Nabi nate nasihati pamane Abu Thalib. Ora mempan. Dijak iman ora gelem. Ngantos Kanjeng Nabi sedih, nangis, akhirnya dihibur karo Gusti Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Muhammad, aja susah, aja sedih, tugasmu meng nyampeke Muhammad, sing maringi hidayah aku, sing dadene wong nakal dadi apik kuwi aku, sing ngerubah wong elek dadi apik kuwi aku. Akhire Kanjeng Nabi sembuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kula piyambak ngapunten, tugas kula meng nyampeke mboten mahamke, sing maringi pemahaman ya Gusti. Mulane aku ya ora kaget lek ana jamaah iki sing ngrungokno aku ket mau ora paham. Aku ora kaget wong tugasku mek nyampeke ora pahamke. Ono ket mau metenteng lek ngingeti aku tapi ra mudeng. Lha kuwi kudung kuning kuwi. Mulane sing iso ming Gusti Allah, sampean lek duwe anak nakal aja ditutuki. Anak nakale ora mergo kurang tutukan. Lha kowe nek anak nakal kok mbok tutuki anggitmu anak nakal iku kurang tutukan. Anakmu nakal mbok tutuki, nakale waras napa mboten? Bu. Bu. Sampeyan duwe bojo kok ndablek. Aja mbok celathu. Bojo ndablek ora mergo kurang celathunan. Anak nakal bojo ndablek kuwi mergo urung entuk hidayahe Gusti. Cara HP urung nemu sinyal. Oh, HP urung oleh sinyal mbok obat abitno. Metu sinyale mboten? Jawab metu sinyale mboten? HP urung nemu sinyal kok mbok tutuki, nemu sinyal apa malah rusak? Lah anakmu urung nemu sinyal hidayah Gusti Allah kok mbok tutuki? Ora ngira waras malah rusak anakmu. Paham? Paham? Anak nakal pengen apik. Bojo ndablek pengen dadi api, golekno sinyal hidayah Gusti Allah. Saman di bojo kok ndablek golekno sinyal ku. Nek bengi lo penak ngrayangi sinyal. Lho maksudnya, saman nek bengi nang grayang-grayang sinyal nek nangis-nangis ya Allah Gusti. Bapak ready niki lho Gusti. Kula mboten sanggup Gusti, tolong jenengan setel nggih Gusti. Terus pundi kula pasrahaken jenengan ingon-ingon kula niki Gusti. Engko bojomu disetel Gusti. Beres. Anakmu tepak turu nanti sebut sapa jenenge. Ya Allah. Anak kula niki Farhan niki ya Allah. Muga-muga dados anak sing sholih. Al-Fatihah. Nanti Fatihai. Mantun ngoten diwacane Al-Insyirah Alam Nasrah niku ping 10 nanti suwukno. Suwukan paling mandi kanggo anake suwuke buke. Wes. Ora usah gono dukun ngenteni gula. Mandi suwe mae dhewe kuwi lho. Sangingane sampean ora tau praktek kok. Nek bengi kuwi lho anakmu pas turu nanti Fatihah diwacano Alam Nasrah ping 10, njaluk nang Allah, ya Allah anak kula ilangi nakale ya Allah dados anak sing saleh bekti kali tiyang sepuh manfaat kangge agama lan masyarakat. Di Fatihah wacano Alam Nasrah ping 10 suwukno. Mandi suwe ibu nggone anakmu. Wene ora percaya praktekno, aku sone wis mati oka-okaan maesanku, tapi dhisik sampeyan kok matine. Yo temenan iki. Hoi. Bapak aja kaya wong biyen, Pak. Wong biyen ni duwe senter. Wong kene nek ngarani apa to? Apa? Baterai. baterai senter wile biyen dereng ngenten listrik dereng ngenten padang nganggo apa oh baterai duwe baterai kok terus murupe wis ora padang mendrit ngono kuwi dope sing diselentiki tik rumah sana ora padangnya kurang selentian salah kuwi wong anak nakal kok diselentiki ya woi ini awan ngono ku batunya dilepas terus dipepe atau dipeme? Nah dipeme, rumang sana kurang pemean maksudnya ini guru-guru ya kes yang tiru dua murid nakali dipeme rumang sana murid nakali kurang pemean ngono. Ayo tiru petani loh rumah ini toh tugasnya petani ini tandur engko sing ngodoti tanduran, sing ndawake tanduran, sing nukulke tanduran Gusti. Eh, tugase kula sampean ndongakno anak didik sing apik, nggih. Engko sing ndadekno anak apik niku Gusti. Paham? Kaya petani niku tugase tandur, nanti rumah sing apik, sing nukulno tanduran Gusti Allah. Petani ra usah melok ngodoti. Tandurane ben cepet dawa nang diodoti dhewe. Tambah protol kabeh. Paham? Ini ngono anakmu ben apik karepe terbuk tutuki dhewe. Kowe ra iso garap ya aja mbok garap dhewe. Ngajak ae sing iso, sinten Gusti? Tak baleni, sampean nek ra iso garap, aja digarap dhewe, malah ra dunung. Ngajak ae sing iso. Sapa sing iso Gusti? Mula aja lali maca bismillah arep nuturi anak. Bismillahirrahmanirrahim. Nak, ibu tak ngomong ya nak, engko anakmu mesti ngrungokno. Soalnya nakale anakmu kalah karo hidayahe Gusti Allah. Bojo ndablek ya ngono. Apa ngelingno ya? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Nek perlu sing khusyuk karo merem-merem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tekan waladdallin melek bojone ra ono. Ngono nirat nang njogo ambek udud tedal kedul. Pak. Apa? Aku apa ngomong? Mah, aku wis ngerti apa mbok suwuk. Ya ora usah ngono wis kelompokno nang gone bismillah ngono ae. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nek aku tak ngomong ya sampean rungokno. Engko bojomu lemes langsung. Nafsune kalah karo hidayahe Gusti. Kelompok nono bismillah. Ya apa nuturi bojo ora usah ila hadrotin Nabi Mustofa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambah melayu bojone. Ben nanti Pak, mah wong sik urip mbok tahlili. Don, iki wis jam 12 luwe. Halah nek kurang yang ngundang dhewe kok. Ning ngapunten iki wis ganti dino iki Bu. Iki wis mlebu dino Rebo iki. Padahal undangane iki dino Selasa. Berarti iki aku ceramah rong dino iki jenenge. Anallah nggih. Anallah matur suwun Sohibul Hajah Pak Jarwi sekeluarga. Nggih niki Sohibul Hajah nggih. Senes to Sohibul Hajah Bapak Rohdi Muksan bersama Ibu Rusila matur suwun nggih, matur suwun fasilitas ingkang panjenengan sediakaken kangge kanca-kanca jamaah, kangge kanca-kanca pecinta selawat, pecinta Rasulullah lan nyuwun ikhlasipun penggalih wonten panitia ingkang nami Bapak Jarwi bin Pak Jariman ingkang nembe nandang gerah mugi-mugi enggal dipun nggih mugi-mugi problem ingkang dipun hadapi mugi-mugi dipun paringi jalan keluar yang terbaik dening Gusti Allah lan kita dongaaken Sohibul Hajah sekeluarga Pak Rohdi Muksan bersama Ibu Rusila hajate dipun kabulaken dening Gusti Allah tebih saking seru beda putranipun ugi putra putri kula panjenengan sami pun dadosaken dzurriyatan thayyibah kita sedayeng rawuh mugi-mugi islame tambah mantep imane tambah kuat akhlake tambah mulia ibadahe tambah istiqomah sawayah-wayah sowan ngersane Allah ditimbali Allah sampun siap lan ikhlas kanthi husnul khatimah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim